Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala. Qala rahimahutaala Al-Hadithus Tsamin wa Tis'un. Hadith yang ke-98. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissati Thumamah bin Utsal عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, tentang kisah Thumamah ibnu Utsal ketika masuk Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mandi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dan asal hadis ini sepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Naam. Derajatul hadis. Derajat hadis. Al-hadis sahih. Naam, sanaduhu sahih min rijali syaikhain wa asluhu fihima wa sahhahahu aidan Ibnu Khuzaimah. Hadis ini sahih, sanadnya sahih, termasuk rawi-rawi Imam Bukhari wa Muslim. Bahkan asal hadis ini di dalam Bukhari Muslim. Hadis ini juga disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Nah, Thumamah Ibnu Utsalin huwa Al-Hanafi min sadati Bani Hanifah fil Yamamah. Naam, Thumamah ibn Utsal Al-Hanafi termasuk pemimpin Bani Hanifah di Yamamah. Abdul Razzaq, rawahu Abdul Razzaq. Abdul Razzaq huwa Al-Hafid Al-Kabir Ibnu Hammam As-San'ani Sahibu At-Tasanifi rawahu Ahmad wa Ishaq ibn Ma'in wa Dhuhali. Qala Adh-Dhahabi wathaqahu ghair wahid wa hadithuhu mukhrajun fi as-sihahi. Kana min awiyatil ilmi. Mata fi Syawal sanata ihda asrah ba'dal mi'atain. Nah, Abdurrazzaq ini adalah Al-Hafidz Al-Kabir Ibnu Hammam As-Sun'ani, penyusun banyak karya tulis Imam Ahmad, Imam Ishaq Ibnu Ma'in, dan juga Ad-Duhali meriwayatkan hadis darinya. Bahkan Adz-Dzahabi berkata, tidak hanya satu ulama yang mentiqahkannya. Hadisnya dikeluarkan dalam kitab-kitab sahih. Beliau adalah tempat ilmu. Beliau meninggal dunia pada bulan Syawal tahun 211. Nah, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Wa fi hadzal hadis fawaid. Dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Al-faedatul ula. Naam, ikhtalaf al-ulama fi hukm al-ghusl indal Islam min al-kufr. Fadhahaba al-imamani Malik wa Ahmad ila wujubil ghusli indal Islam minal kufri mutlaqan. Adapun dua imam, yakni Imam Malik wa Ahmad, berpendapat wajibnya mandi ketika masuk Islam setelah sebelumnya kafir secara mutlak. Wa dhahaba al-imam asy-Syafi'i ila istihbabil ghusl indal Islam minal kufr illa ayyakuna wujida minhu hala kufrihi ma yujibul ghusla illa ayyakuna wujida minhu hala kufrihi ma yujibul ghusla. Sementara itu Al-Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa sunnah mandi ketika masuk Islam setelah sebelumnya kafir, kecuali jika didapati ketika kafir sesuatu yang mengharuskan dia mandi. Misalkan dia ketika kafirnya junub, maka ketika masuk Islam dalam kondisi junub tadi wajib mandi. Wa dhahaba al-imam Abu Hanifah ila annahu la yajibu alaihi al-ghuslu fi halin. Nah, sedangkan al-imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya tidak wajib mandi bagi orang yang masuk Islam setelah sebelumnya kafir dalam keadaan apapun. Nah, taib warajih al-qawlul awal li'anna al-amra yaktabi al-wujub. Nah, yang rajih mendapat yang pertama, karena perintah itu pada asalnya menunjukkan wajib. Naam. Al-fa'idatu asaniyah, faedah yang kedua. Anna min mujibatil ghusli islamal kafir walau murtadda. Anna min mujibatil ghusli islamal kafir walau murtadda. Murtadda. Bahwa sungguhnya termasuk perkara yang mewajibkan mandi ialah orang kafir yang masuk Islam sekalipun dia itu murtad. Nah, artinya kalau yang pertama tadi orang kafir masuk Islam secara mutlak, yang ini ditambahi faedah sekalipun dia murtad. Nah, jadi muslim kafir, muslim lagi, nah tetap apa ini? Wajib mandi. Qala al-fuqaha al-hikmah fi wujubil ghusli alaihi annal kafira la yaslam ghaliban min janabatin. Al-hikmah fi wujubil ghusli alaihi annal kafira la yaslam ghaliban min janabah. Berkata fuqaha bahwa hikmah wajibnya mandi bagi orang yang masuk Islam karena orang kafir itu kebanyakan atau pada umumnya tidak selamat dari apa ini? Junub. Ya memang mereka junub mandi, tapi mereka enggak niat mandi junub. Yang penting mandi bersih. Berarti kan masih belum apa ini? Hilang junubnya. Sehingga ketika masuk Islam diwajibkan untuk mandi. Karena di antara rukun Islam itu ialah sholat, dan sholat itu harus suci dari hadas besar termasuk junub. Orang kafir junub juga iya, mungkin mereka juga mandi, tapi mandinya tidak niat mandi apa ini? Junub, tapi mandi biasa. Itu kalau mandi ya, seringnya gak pakai mandi, paling dibersihkan gitu saja. Nah, begitu besok junub lagi, gitu lagi, begitu. Tidak pakai mandi. Kalaupun mandi, mandi untuk kerja. Bukan mandi untuk apa ini? Membersihkan diri dari hadas besar. Sehingga ketika masuk Islam, wajib mandi. Karena kemungkinan besar tidak mandi janabah ketika kafir. Taib. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala al-haditsu tasi' wa tis'un. Hadis yang ke-99. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim akhrajahu as-sab'ah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda mandi pada hari Jumat itu wajib bagi setiap laki-laki yang sudah mimpi basah atau sudah balik. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam 7. Nah, fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula, ikhtalaf al-ulama fi hukmil ghusli li salatil jum'ah Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mandi untuk sholat Jumatan. Dhahaba jumhur ulama wa minhum al-a'immatul arba'ah. Ila anna ghusla yaumil jumu'ah mustahab ghair wajib. Para jumhur ulama di antaranya ialah imam empat berpendapat bahwasanya mandi pada hari Jumat itu sunnah, tidak wajib. Wa dhahaba ahlu dhahir ila annahu wajib. Sementara itu kelompok adzahiriyah ini identik dengan Dawud adzahiri dan Ibnu Hazm bahwasanya hukum mandi Jumat itu wajib. Wa dhahaba Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ila annahu mustahab walakinnahu yajibu ala man fihi raihatun karihah wa indahu arqun yu'dhi bihil musallina wal malaika Nah, sedangkan Syekhul Islam Taimiyah berpendapat hukum mandi untuk sholat Jumat itu sunnah, akan tetapi menjadi wajib bagi orang yang memiliki bau badan yang kurang sedap. Apalagi dia suka mengeluarkan keringat yang mengganggu orang-orang yang sholat dan malaikat. Kalau bau badannya gak sedap, apalagi ditambah dengan produksi keringatnya yang banyak, kalau Jumatan ganggu orang yang Jumatan dan juga malaikat yang ikut hadir di situ, maka kondisi semacam ini mewajibkan dia untuk apa ini? Mandi. Tapi kalau bau badannya sedap, nah mungkin dia nggak pakai makan makanan yang aneh-aneh ya, nah, makanya sayuran, nah, tanpa bawang atau buah ya, tanpa saus dan sambal. Nah, minumnya air putih, mungkin bau badannya bisa apa ini? Sedap, harum. Sehingga keringatnya juga harum. Maka sunnah mandi Jumatan menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahutaala. Nah. Taib. Wal khulasah ringkasnya, ghuslu yaumil jum'ah bainal wajib wal istihbab wal ahsan fi'luhu. Ringkas kata, mandi pada hari Jumat itu berputar-putar antara apa ini, wajib dan sunnah. Maka yang lebih bagus ialah dilaksanakan. Al-fa'idatu ats-tsaniyah anna ghusla al-jum'ah masru'un lissolat. Anna ghusl al-jum'ati masru'un lissolat. Nah, jadi mandi Jumat itu disyariatkan untuk apa ini? Sholat Jumat. Berarti kalau dia tidak ikut Jumatan, enggak disyariatkan baginya untuk mandi Jumat. Al-fa'idah itu asalisa. Al-ghuslu yaumal Jum'ati masru'un qabla sholat la ba'daha. Dimandi pada hari Jumat itu disyariatkan sebelum sholat Jumat, tidak setelah sholat Jumat. Taib. Al-fa'idah itu Arabiyah fi dalil ala fadilati yaumil jum'ah. Di dalam hadis ini menunjukkan dalil tentang keutamaan apa ini? Hari Jum'at. Apa keutamanya? Disyariatkan mandi untuk sholat Jum'at secara khusus. Wallahu ta'ala bissawab. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu.